بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنفتن عزكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang masalah adab, adab yang baik dan larangan dari adab, adab yang jelek. Pada pembahasan yang lalu disinggung tentang masalah bab sahawah, bab yang menjelaskan tentang masalah kedermawanan hati, sikap derma, berbuat baik. Sekarang akan dibahas insyaallah ta'ala lawan daripadanya, yaitu asyuh, kebakhilan. Sampai pada bab yang ke-137, hadis nomor 281. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا أبو عوانة namanya وضاح ابن عبد الله اليشكري عن سهيل ابن أبي صالح عن صفوان ابن أبي يزيد عن القعقاع ابن لجلاج، القعقاع ابن لجلاج مجهول يا إخوان، صار شيخ yang مجهول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Subhanahu wa ta'ala, wa dukhanu jahannam, dan asap neraka jahannam, fi jawfi 'abdin abada, pada tubuh seseorang hamba selama-lamanya. Debu jihad fi sabilillah dengan asap jahannam tidak mungkin bertemu selama-lamanya pada seorang hamba. Wala yajtami'u shuh, dan tidak akan berkumpul sifat asyuh, kebakhilan, wal imanu, dan keimanan, fi qalbi 'abdin abada, pada hati seorang hamba selama-lamanya. Kebakhilan dan keimanan tidak mungkin ketemu. Hadis ini qanatina azakumullah diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam Kitabul Jihad. Antum melihat di sanadnya ada rawi yang bernama Qa'qa' Ibn Al-Ajlaj, dia majhul. Sehingga dengan sanad ini dia dhaif. Hadis ini menjelaskan tentang masalah tercelanya sifat asyuh. Di antara bentuk tercelanya ya khanamtina azakumullah, sifat asyuh itu tidak akan bisa bertemu atau berkumpul dengan keimanan pada hati seorang hamba selama-lamanya. Namun di sini khanamtina azakumullah dengan sanad ini lemah. Baik. Dilihat apakah ada jalan-jalan yang lain. Kalau ada penguat-penguat yang lainnya, maka mungkin bisa dinaikkan menjadi hasan li ghairih atau sahih li ghairih dengan penguat-penguat tersebut. Tayyib. Asyuh, khanafdina azzaikumullah, definisinya ialah syiddatul bukhul. Syuh itu ialah kebakhilan yang amat sangat. Dia kebakhilan plus. Tidak semata-mata bakhil, tapi amat sangat bakhil. Ada lagi yang menjelaskan yang namanya asyuh ialah sifat kebakhilan yang disertai dengan semangat mencari harta. Al-bukhlu ma'al-hirs. Kebakhilan yang disertai dengan semangat mencari harta. Dalam mencari harta benda luar biasa, semangat yang sangat tinggi. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Di saat yang bersamaan dia bakhil. Itu namanya syuh. Ala kulli hal ikhwanatina azakumullah, asyuh ini merupakan khuluqun dzamim. Merupakan akhlak yang tercela. Disebutkan dalam Al-Qur'an beberapa ayat yang menjelaskan tentang jeleknya perang syuh ini tadi. Di antaranya disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala menekaskan dalam firman-Nya, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Yang artinya barang siapa yang dijaga dari sifat syuh, sifat kebakhilan yang ada pada dirinya, merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Mananya orang-orang yang selamat dari perangai jelek ini, orang yang beruntung. Mafhumnya difahami di sini, khanatina azakumullah, seseorang yang memiliki perangai syuh, maka dia bukan termasuk golongan muflihun, bukan termasuk golongan orang yang beruntung. Maksudnya dia termasuk golongan orang yang merugi. Ini menunjukkan jeleknya sifat ini. Orang yang memiliki sifat syuh, dia bukan orang yang beruntung. Di ayat yang lainnya, disebutkan bahwasanya sifat kebakhilan atau syuh ini menjerumuskan seorang kepada kesulitan dan kesengsaraan. Disebutkan dalam surat Al-Lail ayat yang ke-8 dan yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang artinya, adapun orang yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil dan merasa cukup, kemudian dia menustakan dengan husna, dengan janji-janji baik Allah tabaraka wa ta'ala, maka kami akan mudahkan untuk dia perkara-perkara yang susah. Al-usrah, hal-hal yang susah, yang sulit, yang sengsara. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan harta bendanya tidak akan bisa mencukupi dia kalau dia menyimpang. Ini pun juga demikian ancaman yang cukup keras tentang sifat jelek asyuh. Asyuh itu membuat pelakunya menjadi mutaraddi, orang yang binasa, yang hancur, yang menyimpang. Dalam keadaan harta benda yang selama ini dia kumpulkan tidak bisa menyelamatkan dia dari penyimpangan tersebut, kehancuran tersebut. Juga membuat pelakunya sangat mudah untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang sengsara, yang menyengsarakan dia dunia akhirat. Wallahul musta'an. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya larangan khusus dari perangai asyuh ini tadi. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah, wattaqu suhha فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. Rawahu Muslim. Yang artinya, hati-hati kalian dari tindakan kezaliman. Iyyakum wadh-dhulma. Hati-hati dari yang namanya kezaliman. فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, sebab kezaliman itu kegelapan nanti di hari kiamat. Ini larangan dari tindakan zalim. Larangan yang kedua kata Rasul, وَإِيَّاكُمْ مَسُّحَّ, dan hati-hati kalian dari penyakit akhlak asyuh, kebakhilan itu. فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, sebab penyakit kebakhilan tadi, asyuh tadi, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Akhlak syuh ini tadi membuat mereka menumpahkan darah-darah mereka sendiri. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan mahram-mahram mereka sendiri. Akibat dari yang namanya asyuh. Saking bakhilnya, saking ambisinya dengan yang namanya harta benda, sampai pada tingkat memiliki sikap al-hala', rakus dunia, akhirnya rela untuk melakukan tindakan pertumpahan darah hanya karena urusan harta. Karena kebakhilannya. Dia rela sampai menghalalkan mahram-mahram mereka juga dikarenakan urusan harta, saking bakhilnya orang tadi. Ini ancaman yang sangat keras, khonatina azakumullah, yang menunjukkan dengan ini bahwasanya asyuh itu termasuk tindakan dosa. Pelakunya berdosa dengan sifat asyuh itu tadi. Sebab Rasul mengatakan dengan kata-kata iyyakum asyuh, hati-hati kalian dari penyakit yang namanya asyuh, kebakhilan yang amat sangat. Wallahul musta'an. Penyakit ini, fanatina azakumullah, asyuh ini tadi, itu munculnya dikarenakan beberapa sebab. Ada sebab-sebab yang membuat orang itu punya penyakit asyuh. Yang pertama ialah su'uban billah. Sebab yang pertama dikarenakan dia su'uban, berburuk sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yani berburuk sangka terkait dengan masalah rezeki. Dia enggak merasa yakin kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala bakal melapangkan rezekinya. Su'udzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau saya keluarkan enggak bakal diganti. Kalau saya infakkan, saya sedekahkan enggak bakal diganti. Kalau saya hadiahkan, saya wakafkan, ludes habis, enggak ada gantinya. Enggak mungkin diganti. Itu saya pribadi. Saya yang capek-capek cari fulus, kok kemudian antum jangan mudah apa namanya ngeremus gitu ya, ngambil harta saya dengan gampang. Enggak bisa. Su'udzon ya ikhwan. Ini sebab yang bahaya. Su'udzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab yang kedua ya qanafina azzakumullah ialah terjangkiti penyakit al-hala'. Al-hala' ialah syiddatul hirs 'alal mal. Penyakit ambisi harta benda. Sangat-sangat berambisi untuk mendapatkan harta benda. Rakus dunia itu hala'. Nah, sebab yang kedua ini, khonatina azakumullah, kalau kemudian digabungkan dengan sebab yang pertama, su'uban kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, klop. Sudah dia su'uban kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak merasa yakin Allah menggantikan harta bendanya, tidak merasa yakin Allah yang ngasih rezeki kepada dia, di saat yang bersamaan dia terjatuh dalam sikap rakus dunia, cinta dunia. Otomatis hanatina azakumullah, setan akan gampang untuk memberikan kepada dia angan-angan yang panjang, buayan-buayan duniawiyah yang menggiurkan. Susah bagi orang yang seperti ini untuk mengeluarkan harta bendanya. Bukhlan minhu wasuha. Dikarenakan bakhil yang muncul pada orang tadi. Su'udzon kepada Allah dan al-hala'. Dua sebab yang memunculkan orang itu memiliki sikap as-suh. Dan itu fanatina azakumullah. Sifatnya manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Yang namanya manusia itu diciptakan dalam keadaan punya ambisi kuat dengan yang namanya dunia. Gitu ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan perkara-perkara yang baik, rezeki yang lapang, manu'a, dicegah, enggak mau memberikan infak dan sedekah, bakhil. Wa idza massahu syarru jazua. Tapi kalau sudah terkena yang namanya kejelekan-kejelekan, hal-hal yang enggak sesuai dengan harapan dia, rezekinya surut, finansialnya dia krisis dan semisalnya, jazua, banyak ngeluh, banyak komentar, banyak mengutarakan kata-kata yang kurang tepat. Itu manusia ya khanam tina azakumullah. Watak dasarnya yang namanya manusia. Juga sebabkan dalam ayat yang lainnya, tentang sifatnya manusia ini, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan sebenarnya manusia itu sangat-sangat mencintai al-khair. Al-khair huna al-mal. Manusia itu sangat-sangat cinta dengan yang namanya harta benda. Juga sebabkan dalam ayat yang lainnya, watuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian wahai umat manusia mencintai harta itu hubban jamma, kecintaan yang amat sangat besar. Itu menungso. Maka otomatis kanatina azakumullah, kalau watak dasar manusia demikian, maka harus ekstra hati-hati dari penyakit asyuh, kebakhilan. Rentan dengan penyakit asyuh. Kalau sudah terkena watak aslinya itu, yang haluan tadi itu, yang semangat berambisi rakus dunia itu, Allahul musta'an. Kalau bukan karena rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Dan kalau bukan taufiq wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allahul musta'an, dia akan dengan mudah terjangkiti penyakit asyuh yang sangat berbahaya itu. Susah untuk mengeluarkan harta dalam rangka fisabilillah. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Karena ini berbahaya, watak dasarnya umat manusia dan menghancurkan umat-umat sebelum kita, maka Rasul alaihi salatu wassalam memberikan peringatan khusus kepada umatnya akan bahaya penyakit asyuh. Iyakum wasyuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari penyakit asyuh, sebab asyuh itu yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Hati-hati. Nah, dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana pembahasannya sebelumnya, sifat yang sebaliknya, yang utama, yang mulia, namanya sikap, sifat as-sakha, sifat kedermawanan. Kedermawanan, suka berderma, membantu orang lain dengan apa yang dia miliki, dalam bentuk infak, atau sedekah, atau zakat, atau hadiah, atau wakaf, atau yang semisalnya. Juga suka berderma dengan amalan-amalan saleh, juga suka berderma dengan muamalah-muamalah yang baik. Itu contohnya Rasul. Tapi yang sebelumnya, sakhawatun nafsi namanya. As-sakha, kedermawanan. Allahul musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. Tayyib. Di sini karantina azakumullah, mafasid, kerusakannya bakal muncul kalau orang sudah kena penyakit asyuh. Cukup banyak. Yang pertama, kerusakannya, sikap asyuh ini akan membuat dia tidak melaksanakan perintah-perintah agama yang terkait dengan harta benda. Ketika urusan hartanya diusut untuk urusan zakat, wah, setengah mati dia. Padahal zakat itu merupakan hakul Islam, hakul mal, hak harta pada Islam, kewajiban itu. Diusut urusan harta bendanya terkait dengan masalah zakat. Yang namanya orang kena penyakit asyuh yang kronis, wah, eman-eman sudah ini. Waduh, zakat tirang persen kira. Hah? Zakat ini, zakat ini, zakat itu, entek dunyaku. Hah? Punya penyakit yamna'uz zakah, mencegah tidak mau mengeluarkan zakat. Apalagi yang namanya infak, yang namanya sedekah, yang sifatnya sunnah. Zakat yang wajib saja luar biasa susahnya mengeluarkan sekian persen dari hartanya, apalagi infak atau sedekah. Jangan mikir yang satu itu. Orang yang demikian pula, ya qanam tina azzakumullah, seseorang yang tidak memiliki jiwa sosial yang tinggi, tidak peduli dengan sesama. Yang namanya anak yatim, yang namanya du'afa, yang namanya masakin, yang namanya fuqara, dan semisalnya, para muhtajin yang butuh-butuh itu, luput dari radarnya dia. Kalaupun memberikan sesuatu kepada mereka, harus ada timbal balik yang setimpal. Itu namanya orang yang suh. Yang timbal dia bisa dalam bentuk harta juga. Bisa juga dalam bentuk urusan duniawiyah yang setimpal. Paling tidak pujian, ketenaran, kemasyhuran, namanya mencuat tinggi sebagai orang dermawan nomor satu di daerahnya, dan semisalnya, yang penting ada timbal baliknya. Itu namanya asyuh, sangat mengerikan. Allahul musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. Dan orang yang punya sifat seperti ini, asyuh ini, orang yang paling dibenci sama masyarakat. Sebab muamalahnya enggak bagus. Tangannya berat, enggak ringan. Enggak ringan tangan, tapi berat tangan. Orang-orang yang seperti ini akhlaknya kurang-kurang bagus dan akan dibenci, dijauhi oleh masyarakatnya dengan akibat yang namanya asyuh tadi. Allahumma musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. apalagi dengan beberapa ayat dan hadis yang saya bacakan di atas, itu lebih nampak menjelaskan tentang bobroknya dan jahatnya yang namanya sikap as-suh. Maka hati-hati ya khanam tina azakumullah, dari perangai yang namanya as-suh ini tadi. Cara mengatasinya, ialah dengan cara antum meyakini dengan seyakin-yakinnya, yang namanya rezeki itu ala Allah. Rezeki itu ya khanam tina azakumullah, Allah yang menanggung. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Harus yakin kamu rezeki minallah. Jika Rasul mengatakan dalam sabdanya, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizquha, seorang jiwa tidak akan mati sampai dia menepati, memenuhi, melengkapi rezekinya dia. Prinsipnya, selama hayat masih dikandung badan, rezekinya kamu masih mengalir. Sedikit, sedang, atau banyak. Urusan sedikit banyaknya sudah diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu prinsip. Prinsip yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, ialah kamu harus yakin, semua harta yang kamu infakkan, semua harta yang kamu sedekahkan, fi sabilillah, pasti diganti oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lebih baik. Entah diganti dengan harta yang sama, atau yang lebih barokah, lebih banyak, atau digantikan dengan pahala-pahala kebajikan yang bakal kamu tuai naba, yang bakal kamu ambil nanti di yaumul qiyamah. Begitu. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh, kata Allah. Apa yang kamu infakkan dalam perkara-perkara kebaikan, Allah pasti ganti. Juga disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan setiap harinya ada seorang malaikat yang berdoa. Setiap hari. Mendoakan dua orang. Mendoakan kebaikan untuk orang yang berinfak. Mendoakan kejelekan untuk orang yang bakhil. Doa kebaikan untuk orang yang berinfak. Malaikat mengatakan dalam doanya, Allahumma'ti munfiqan khalafa. Allahumma'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak. Doanya malaikat itu. Doa kebaikan untuk orang yang infak. Doa kejelekan untuk orang yang bakhil. Dia mengatakan, Allahumma'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan anugerahkan kepada orang yang bakhil itu kehancuran pada harta bendanya. Barakallahu fiik. Sehingga itu prinsip. Karena nanti na'azakumullah tanamkan dalam hati Anda masing-masing. Yang pertama, Adam harus tanamkan dalam jiwa kamu yang paling dalam, iman yang sangat kuat, yang namanya rezeki Allah, atas Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap orang yang bernyawa, setiap orang yang melata di muka bumi ini, Allah yang ngasih rezekinya. Allah yang ngasih rezekinya. Prinsip yang kedua, harta benda yang kamu infakkan fisabilillah, entah zakat, atau infak, atau sedekah, atau apapun namanya, yang fisabilillah pasti diganti oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diganti yang lebih baik, yang lebih barokah, atau diganti dengan pahala-pahala besar yang bisa kamu ambil nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu fiik. Ini prinsip. Belum lagi qanatina azakumullah, kalau kamu membaca kembali keutamaan-keutamaan, pahala-pahala sedekah, pahala-pahala membantu orang lain, membantu fakir miskin, para duafa, anak-anak yatim dan semisalnya, itu semua akan membuat kamu lebih bersemangat mengeluarkan harta benda kamu lillah wa fillah. Prinsip yang ketiga, ya khonafina azakumullah, adalah kamu harus yakin bahwasanya harta benda kamu yang hakiki itu yang telah kamu habiskan. Sementara kamu simpan, itu bukan harta kamu. Itu milik ahli waris. Itu juga pernah kita bahas dalam beberapa hadis sebelumnya. Sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masalah ini. Begitu. Jadi kalau kamu habiskan harta kamu itu untuk perkara yang sia-sia, perkara yang foya-foya, perkara yang haram, perkara yang dosa, kamu akan menuai hasil jeleknya. Itu harta kamu yang jelek. Kalau kamu infakkan harta kamu fisabilillah untuk zakat, untuk infak, sedekah ila akhirih, itulah harta kamu yang baik. Barakallahu fiik. Sementara yang kamu simpan, yang kamu kumpul-kumpulkan, yang kamu tumpuk-tumpuk di berangkasnya kamu, sampai gak muat berangkasnya kamu, saking banyaknya itu, ganti berangkas yang kedua, enggak muat juga. Berangkas yang ketiga, enggak muat juga. Ganti berangkas yang paling gede, enggak muat juga. Saking banyaknya. Itu bayangan berangkas. Ya. Kalau sekarang berangkasnya ada di tempat yang tersembunyi. Tamam? Enggak muat. Itu bukan harta benda kamu. Kamunya mati, tidak bisa menemani diri kamu. Kalau kamu mati, yang menemani kamu hanya amalan kamu, anak-anak kamu, harta benda. Sampai di kuburan, yang dua kembali. Anak istri kamu kembali, harta kamu kembali, dan yang menyertai ialah amalan kamu. Menyertai kamu di alam kubur, sampai nanti dia berakhir. Yang kamu tumpuk tadi itu, kamu mati, dibagi-bagi oleh ahli warismu. Kamu yang capek, kamu yang luar biasa sumpeknya, capeknya, mikirnya ilah akhirnya, itu bukan untuk kamu. Bakal dibagi-bagi oleh anak istrimu. Sama, istrimu dapat, anakmu dapat, bapakmu dapat, ibumu dapat. Kalau kemudian kamu gak punya anak, istri kamu dapat, bapakmu dapat, ibumu dapat, saudara, saudara kamu juga dapat. Ada, mereka semua ahli waris yang bakal mengambil harta kamu. Wallahul musta'an. Lalu, atas dasar apa kemudian Anda bakhil? Apa kemudian Anda menumpuk-numpuk untuk memberikan harta kepada orang lain? Bukan untuk kamu sendiri. Orang yang cerdas karena tina azab, mullah dia akan berusaha bagaimana caranya menumpuk harta untuk dia sendiri. Bukan untuk orang lain. Untuk dia sendiri. Dengan cara apa? Ya dengan cara infak sodako yang banyak. Kamu infak, itu celengan kamu. Infak lagi, celengan kamu. Semakin banyak infaknya kamu, semakin banyak berangkasnya kamu itu. Barakallahu fi. Itu prinsip-prinsip mulia yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mencegah penyakit kronis yang namanya asyuh itu tadi. Barakallahu fi. Kunci yang berikutnya qanatina azakumullah dengan memperbanyak doa. Barakallahu fi. Doa itu merupakan silahul mukmin, senjatanya kaum mukmin ya ikhwan. Banyak-banyak doa kepada Allah tabaraka wa taala supaya dikasih perangai yang bagus, perangai yang halus, memiliki sifat as-saha, ketermawanan dan berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari penyakit asyuh wal bukhul. Barakallahu fi. Hadza wadihun insyaallah. Kita baca yang kedua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muslim. Dia adalah Muslim bin Ibrahim al-Farahidi. Jangan lupa Imam Bukhari juga punya guru namanya Muslim. Tapi dia bukan Imam Muslim yang punya kitab sahih. Paham ya? Gurunya Imam Bukhari yang namanya Muslim, itu namanya Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri. Sementara penulis kitab sahih, yang dikatakan sebagai sahih Muslim, itu Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Muridnya Imam Bukhari. Dia adalah murid Imam Bukhari. Jadi paham ya? Di Imam Bukhari diapit oleh dua Muslim. Paham ya? Ada Muslim muridnya, ada Muslim gurunya. Tengah-tengahnya Imam Bukhari. Kalau yang muridnya namanya Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi Al-Qushairi An-Naisaburi. Muridnya Imam Bukhari punya kitab sahih Muslim. Gurunya Imam Bukhari juga Muslim namanya. Tapi namanya Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri. Sama-sama siqah, sama-sama imam. Tiga-tiganya imam. Muslim satu, Muslim dua, sama-sama imam. Imam Bukhari-nya juga imam. Masya Allah. Qala haddathana Shadaqah bin Musa wa Abul Mughira As-Sulami. Dia da'if ya, ikhwan. Da'if orangnya. Dia da'ifkan oleh para ulama. Seperti Ibn Ma'in, Abu Dawud, An-Nasai, Wad-Dulabi, dan juga yang lain. قال حدثنا مالك ابن دينار هذا ثقة روي عن البرتايا عن عبد الله ابن غالب الحداني ini juga dikatakan thiqah. Dithiqahkan oleh Nasa'i rahimahullah. Dan juga Al-Ijri mengatakan tabi'iyun thiqah. Beliau ini terkenal sebagai ahli ibadah. Abdullah ibnu Ghalib Al-Huddani terkenal sebagai ahli ibadah. Ikhwan fillah azakumullah. Beliau disebutkan dalam tarjamahnya, biografinya, pernah salat duha, sujudnya sangat lama. Seorang, dia sedang sujud, ada seseorang yang kemudian melewati dia sedang sujud, kemudian dia pergi untuk beli sesuatu di sebuah tempat yang namanya Kisar, balik lagi, dan mendapati dia masih sujud. Nah, ini termasuk keutamanya Abdullah bin Ghalib, termasuk abid ahli ibadah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan namanya, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, khoslatani, ada dua perangai, la yajtami'ani fi mu'min, tidak mungkin berkumpul pada seorang mukmin. Dua perangai yang tidak mungkin berkumpul pada seorang mukmin, yaitu al-bukhlu wa su'ul khuluq. Perangai kebakhilan dan perangai akhlak yang mulia. Tidak mungkin berkumpul. Khususnya bosok. Oh, baik. Yang betul ya, Khan? Su' ya? Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Saya menangah tadi. Kebakhilan dan akhlak yang jelek. Ini dua akhlak, dua perangai yang jelek yang enggak mungkin ada pada seorang mukmin. Yang namanya iman bertentangan dengan kebakhilan. Yang namanya iman bertentangan dengan yang namanya akhlak yang jelek. Seorang yang mukmin itu sakhi. Di antara sifatnya dia orang yang dermawan. Seorang yang mukmin itu husnul khuluq, hasanul khalqi, khuluqi, seorang yang baik akhlaknya. Namun di sini kalau nanti nasabku dhaif. Di sini dhaif. Dikarenakan di sanadnya ada rawi yang bernama Sadaqah ibnu Musa. Dikarenakan dhaif maka cukup dengan apa yang sampaikan tadi, beberapa ayat dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang tercelanya kebakhilan dan asyuh. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim Fadl ibn Amr ibn Hammad, dikenal dengan sebutan Fadl ibn Dukain. Abu Nu'aim gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Al-A'mash Al-Amash namanya Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. An Malik ibn Al-Harith. An Abdullah ibn Rabi'ah. Ini semuanya rawi yang terpercaya. Qala, dia berkata, kunna julusan inda Abdullah. Kami pernah duduk-duduk di samping Abdullah, yakni Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba. Fadzakaru rajula. Kemudian mereka membicarakan tentang seorang laki-laki. Fadzakaru min khuluqih. Kemudian mereka menyebutkan akhlak jeleknya orang tadi. Si fulan jelek akhlak. Faqala Abdullah. Maka Abdullah bertanya, ara'aitum law qata'tum ra'sah, Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya kalian potong kepalanya? Akuntum tastati'un. Apakah kalian mampu antu'idu untuk mengembalikan kepalanya? Jawabannya piye? Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya kamu potong, kamu penggal kepalanya orang tadi? Apakah kamu mungkin mampu untuk mengembalikannya lagi? Nyambung lagi? Jawabannya, enggak. Kecuali kalau pakai ilmu sihir. Gitu ya. Kalau lah. Mereka mengatakan, tidak mungkin. Kala fayada. Kata Abdullah, kalau tangannya gimana? Kamu putus tangannya, apakah mampu kamu kembalikan lagi? Kalau lah. Jawabannya juga demikian, tidak. Kala farijlah. Kalau kakinya? Kalau lah. Mereka mengatakan, tidak mungkin. Ini namanya penggambaran dari beliau radhiyallahu ta'ala wa arda untuk menjelaskan tentang kondisi orang tadi dengan pernyataan yang berikut ini. Katanya Abdullah bin Mas'ud, fa innakum la tastati'un, maka sesungguhnya kalian tidak akan mampu antu ghayyiru khuluqahu, untuk merubah akhlaknya orang tadi. Hatta tughayyiru khalqahu, sampai engkau rubah penciptaan dia. Rubahan dulu penciptaan dia, baru kamu bisa merubah akhlaknya. Ya gak mungkin. Begitu. Belum terangkan setelah itu. Innan nutfata. Sesungguhnya nutfah, sarat kasmani. Latastaqirru fir rahim 40 lailah. Dia bersemayam di rahim selama 40 malam. Tsumma tanhadiru daman. Kemudian berubah menjadi darah. Tsumma takunu 'alaqah. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Tsumma takunu mudghah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Tsumma yab'atsu Allahu malakan, kemudian Allah tabaraka wa taala mengutus seorang malaikat. Fayaktubu rizqahu, untuk menuliskan rezekinya dia. Wa khuluquhu, akhlaknya dia. Wa syaqiyan aw sa'ida, orang sengsara ataukah orang bahagia. Indah. Ini asarnya sahih. Sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍa, dan para sebagiannya ada perbedaan dengan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti yang berbeda seperti kalimat summatan hadiru daman. Di sini menunjukkan prosesnya 4 kali. Agar proses yang pertama nutfah, yang kedua dam, yang ketiga alaqah, yang keempat mudghah. Padahal yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang muttafaqun alaih dari beliau juga 3 proses. Nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Nutfah secara jasmani, kemudian alaqah segumpal darah, kemudian mudghah segumpal daging. Paham ya? Yang juga berbeda, poin yang kedua, wa khuluqahu, ditulis akhlaknya dia. Yang disebutkan dalam hadis, yang ditulis ialah rezekinya, ajalnya, kemudian dia sengsara ataukah dia bahagia. Nah, barakallahu fiik. Maksud daripada pernyataan Abdullah bin Mas'ud, ikhwan, untuk menjelaskan kepada kita, kalau seseorang itu memiliki akhlak yang jelek, itu memang sudah ditakdirkan dari sononya. Paham ya? Sebagaimana pula orang yang memiliki akhlak yang baik, sudah ditakdirkan dari sononya. Tidak mungkin bagi seorang hamba Allah, siapapun dia, tidak mungkin bisa merubah akhlak seseorang. Entah akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Yang mampu untuk merubahnya ialah Allah Tabaraka wa Ta'ala semata yang mentakdirkan akhlak tadi. Kalau kamu bakal mampu, maka dikatakan itu semuanya ketika ada orang yang akhlaknya jelek berubah menjadi bagus, itu semuanya kita mengatakan dengan sebutan bitaufiq minallah. Itu merupakan taufiq, hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tadinya akhlaknya jelek berubah menjadi akhlak yang bagus. Nah, namun kepada Allah juga ada perlu upaya-upaya yang sebagaimana dibawakan tadi, upaya-upaya untuk bisa selamat dari akhlak yang jelek tersebut, diantaranya dalam pembahasan masalah syuh, kebakhilan, dan disertai dengan yang namanya doa, yang tadi itu doa kepada Allah Taala supaya diberi taufik olehnya, diberi hidayah olehnya, dikasih akhlak yang mulia oleh Allah Taala. Dan dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Maka ikhwanatina azakumullah, diambil faedah dari sini, yang namanya akhlak mulia atau akhlak yang tercela itu dua model. Ini sudah saya sampaikan pada pembahasan yang telah lalu, kalau kamu ingat. Yang namanya akhlak itu, ada yang memang mauhibah minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, watak asli, karakter dasar seseorang, pembawaan dari sononya, itu namanya jibili. Entah akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Yang kedua, ya kanatina azakumullah, akhlak yang jelek atau akhlak yang bagus dengan adanya upaya dan usaha menuju ke arah sana. Disebut dengan iktisabi, kasbi atau iktisabi, upaya-upaya, cara-cara untuk mendapatkan akhlak yang baik atau cara-cara, upaya-upaya yang membuat dia berakhlak yang jelek. Ada yang muhibah minallah jibili, ada yang merupakan iktisadi. Maka ikhwan fillah azakumullah, ketika ada seorang yang memiliki akhlak yang bagus dari asalnya, maka dia harus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu merupakan anugerah yang sangat luas, yang sangat besar, yang sangat agung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bagi orang yang watak dasarnya jelek, maka dia harus berupaya untuk yaktasib, berupaya, berusaha sekuat tenaga, mendapatkan akhlak yang baik, yang mulia, dengan bimbingan-bimbingan Rasul, alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Wa adawaduhun insyaAllah ta'ala. Kita baca 3 hadis, yang 2 dhaif, yang 1 hasan, terkait dengan pembahasan masalah asyuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ayat. Tanya-tanya. Pertanyaannya di luar pembahasan tapi labas. Apabila kita meruqyah orang dan jin di dalam tubuh orang itu mengancam akan membunuh orang yang dimasuki, apa yang harus dilakukan? Berhenti meruqyah ataukah terus meruqyah? Teruskan. Itu biasa yang namanya jin itu mengancam. Supaya Anda tahu saja, ketika jin itu sudah mulai mengeluarkan ancaman-ancaman, itu pertanda dia merasakan panasnya ruqyah. Pertanda dia sudah mulai KU. Pertanda dia sudah mulai hancur dan binasa. Kamu jangan grogi. Enggak bengok yang namanya jin yang di dalam tubuh itu. Ngomongnya ngawur-ngawur sudah. Mang, awas kamu. Kalau kamu tak bunuh ini orang. Kamu yang tak bunuh. Teruskan aja, jangan dikubris. Berhenti sebentar, ngajak dia ngomong. Mau dialog dengan bagus supaya kamu keluar dari orang ini atau teruskan dibaca. Gitu. Wah, dia akan langsung nikmati saja, baca lagi, terus baca lagi. Orang jin-jin yang pembangkang seperti itu, Ikhwan, perlu ditaklukkan dulu, gitu loh. Dibikin down dulu, gitu. Setelah dia KO, loyo, lemes, kepanasan, tidak punya tenaga lagi, nah, ajak dialog. Tujuan kamu supaya dia itu menjadi, kalau dia kafir jadi muslim, kalau dia fasik jadi orang yang taat, keluar dari jadinya orang tadi. Ajak dialog. Ya apa? enak rasanya dibacakan ruqyah. Gitu. Dia itu terasa ketika dia lemah. Sekarang itu terasa dari kata-katanya. Orang lemah begitu. Kamu sampaikan prinsip-prinsip yang ada. Barakallahu fi. Itu caranya. Hah? Ya bisa toh Mas. Ya apa sih? Jin bisa bunuh. Anda mikir enggak bisa? Kok enggak bisa? Jin bisa bunuh. Kekuatan dia lebih dahsyat daripada manusia. Bisa. Tahu-tahu kamunya diangkat ke atas, banting, prek, dari atas, mut. Gampang. Bisa jin itu. Nah iya. Kamu tiup, bus, gitu. Langsung terbang, terpelanting ke belakang sana. Bisa jin itu. Loh. Anda pikir enggak bisa? Bisa. Bisa ya. Tapi yang dimaukan sama Rahim tadi, jin tadi masuk dalam tubuhnya seseorang. Kamu ruqyah dia. Ngancem dia. Hentikan ruqyah. Kalau enggak tak bunuh orang ini. Dalam kondisi yang demikian, jangan takut. Itu artikan omong kosongnya jin. Nah, itu sebagaimana tadi saya katakan, itu pertanda dia sudah mulai KO. Teruskan saja. Teruskan saja. Barakallahu fi. Gitu ya. Hah? Nah. Kefi apa ini, Pak? Waduh, ini. Nampaknya antum baca lagi, lah majalah syariah tentang fenomena ruqyah. Ya, ada kan? Nah, tema khusus masalah ruqyah. Wocon mana is? Nama diulangi lagi lah. Allah masalah. Secara global yang namanya ruqyah, kefiah dasarnya dengan cara antum pegang kepalanya dibacakan di telinganya. Kamu bacakan ayat-ayat ruqyah. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Mu'awidhatain, Al-Falaq, An-Nas. Tamam? Nanti mau coba gitu aja. Itu separasan jini. Separasan jini. Belum antum bacakan Al-Baqarah, Ali Imran. Waduh, kosong jini. Barakallah. Nah. Itu lihat kondisi bentuk jinnya ya. Jin itu kan macam-macam. Ada bentuk jin yang memungkinkan bagi Anda untuk memegang. Nah, misalkan jin dalam bentuk binatang buas. Macan, serigala, atau apa begitu. Paham? Itu tergantung kamunya. Ini kan kuat. Ya, ceklen orangnya itu. Dia kalau misalkan macan, membentuk tangannya kayak macan. Langsung begini. Kalau serigala ya kayak serigala. Anjing ya kayak anjing. Ular ya kayak ular. Nah, begitu, begitu. Orangnya loh ya, seperti itu. Kalau misalkan dalam bentuk binatang buas, kamunya cekel kepala jatuh, dibacakan, yo dikerawu. Bon. Nah iya, benar. Dikerawu ente. Bisa mut, saya tenang. Sawa. Nah, kalau ngomong ngerti kondisi jinnya seperti itu, kalau kamu berani, pegang dulu tangannya, kamu jatuhkan dia, tinde yang bagus, baru kamu bacakan di kupingnya. Sedangkan itu sudah kamu pegang. Gitu, dia akan mengaum-ngaum itu. Yang keluar bukan omongannya manusia dulu, hewan dulu yang keluar. Wang, wang, wang. Kamu bacakan gitu aja, nanti ketahuan kalau dia menungso. Nah, artinya bisa berbicara. Barakallah. Ini kuat, ini gak kuat atau macam-macam. Tenaga ini luar biasa, pemberingat. Allah, tenaga aja kayak gini, dalam kata kamu udah memegangi, baca lagi. Itu gak sembarangan itu. Barakallahu fi. Kalau yang di sini yang ahli seagus itu pawang jin. Yang di sini yang di sekitar ini. Nah. Itu. Yo santai aja kalau masalah rupiah. Gitu. Yang saya ceritakan itu seagus tadi. Anu Dewi ada Dewi gampang cek dijatuhkan tindin wacana. Beres urusan aja. Allah. Nah, aku orang Islam, Ustaz. Nah, aku juga kuat tenaganya. Butuh bantuan orang untuk memegangi. Baru diwasana. Enak urusannya. Apa? Kalau dari perutnya? Oh, kemana ini? Oh, apa ini? Ini berita apa mana ini? Apa ini? Ada kejadian aneh itu. Kenapa yang aneh ini? Apa pengaruhnya? Waduh, gak ngerti. Itu eh? Mui? Turun kemana? Oh, ini kejadian nyata di Kalimantan. Langsung menuju ke sana MUI-nya. Yang kena jin MUI-nya juga. Yang kesurupan juga MUI-nya juga. Nah. Wah, itu perlu dirukyah sama ahli sunnah kali itu. Cek dulu kalau misalkan dia betul-betul pengaruh sihir atau semisalnya. Jadi rukyah. Yang itu harus paham ya, ikhwan, yang namanya rukyah itu enggak asal moco. Dasar moco, rukyah itu ibarat sebuah obat. Yang namanya obat itu harus diracik oleh dokter yang ahli. Obibnya. Yang namanya obat itu diberikan kepada pasien sesuai dengan penyakitnya. Sehingga harus ada yang namanya alaq atau keterkaitan kuat antara sang dokter, obat dengan pasien. Itu kalau pas langsung sembuh. Barakallahu fiik. Tahu dari mana itu? Itu dijelaskan sama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da'wa Dawa atau kitab Al-Jawab Al-Kafi Amman Sala An-Dawa Isyafi. Itu disebutkan sama beliau seperti itu, faedah dari beliau. Nah, kalau sing moco orang-orang yang gak kena baru moco deh dikelbon jini. Yang baca itu harus dokternya, tabibnya, orangnya betul-betul yang mukmin, yang tabi, yang bertakwa kepada Allah, yang beramal saleh. Bukan orang sembarangan. Tamam? Kemudian dia membaca dengan penuh tadabbur, dengan penuh keikhlasan. Tamam? Mengharapkan kesembuhan dari Allah tabaraka wa taala, dokternya dan pasiennya. Gitu. Kemudian pasiennya pun juga demikian ketika diruqyah, dia tawakalnya penuh kepada Allah, bukan kepada sang perukiah tadi. Itu jadi langsung sekali baca ngereng langsung itu jinnya itu. Kalau yang enggak dibaca udah bola balik guya-guyu to ae jinnya. Bener. Guya-guyu dia mengatakan, "Heh. Bacaanmu salah kabeh." Lo tahu itu. Itu langsung gemeter kamu. Waduh, ini salah namanya jinnya. Terus bocor dia gak genap. Blas, ini gak ngeruk. Ya, ya apa? Jin yang ngomong itu. Apa? Gak panas. Moco sampai elek, gak panas. Waktu kamu nyedot juga itu. Nah, sehingga harus betul-betul ekstra hati-hati. Yang ngeruk ya gak semarang orang. Harus tabibnya. Barakallahu fiik. Allah menentukan akhlak yang buruk dan akhlak dan celakanya seseorang sebelum hidup di dunia ini. Terus apa gunanya manusia diciptakan? Allah Taala. Ya gunanya itu ialah supaya kamu beribadah kepada Allah Taala. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "I'malu." Dia menerangkan nawasa takdir itu semua telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum mengatakan setelah itu, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramal kalian, berusaha kalian masing-masing akan dimudahkan untuk penciptaan dia. Barakallahu fiik. Kita akan bisa mengatakan demikian. Untuk apa saya diciptakan di dunia ini? Kita bisa mengatakan demikian kalau kamu tahu takdirnya kamu itu apa. Kamu sudah melihat di Lauhil Mahfud, waduh, saya termasuk ahli nar. Misalkan begitu. Kalau kamu bisa mengatakan, untuk apa saya diciptakan di muka bumi ini? Oh, takdirkan saya di Lauhil Mahfud, ini ahli nar. Untuk apa saya diciptakan di muka bumi ini? Mending saya nggak usah hidup. Sudah paham ya? Atau harus paham dengan nabi na'azakumullah. Yang namanya takdir itu sirrullahi ta'ala fi khalqih. Itu pernyataan dari Imam Ibnu Abil Isl Hanafi rahimahullah di dalam syarah At-Tahawiyah. Takdir itu rahasia Allah pada makhluknya. Tidak ada yang tahu takdirnya antum masing-masing. Tadi paham ya? Karena kita enggak tahu, maka kita diminta dan diperintahkan untuk berusaha dan beramal saleh sebanyak-banyaknya. Masing-masing akan dikasih kemudahan untuk penciptaan dia masing-masing. Orang-orang yang ditakdirkan sebagai ahlu sa'adah, orang yang berbahagia dikasih kemudahan untuk beramal sebagai ahlu sa'adah. Orang yang ditakdirkan sebagai ahlu syakawah, yang sengsara, dikasih kemudahan untuk mengamalkan amalannya ahlu syakawah. Barakallahu fiik. Kita enggak tahu takdir kita bagaimana. Karena kita enggak tahu, ya kita beramal sebanyak-banyaknya supaya menjadi orang yang mendapatkan husnul khatimah. Jadi paham ya? Kalau ada yang mengatakan seperti ini, ini bukan sekali saya menjawab tanya seperti ini di sini, beberapa kali. Dan satu jawaban saya, gampang aja. Nah, ente lihat dulu di Lauhul Mahfuz, takdirnya kamu apa. Kalau kamu tahu, baru kamu bisa ngomong seperti ini. Barakallahu fiik. Saya paham ya? Ada akhlak yang bisa diupayakan. Apakah berarti takdir Allah sudah dirubah? Jawabannya tidak. Itu termasuk upaya tadi itu. I'malu fakullun muyasarun lima khuliqala. Upaya untuk mendapatkan yang terbaik. Barakallahu fiik. Nantinya akan sesuai dengan takdirnya Allah Ta'ala. Apa hubungan kehendak dan usaha manusia dengan takdir Allah Ta'ala? Hubungan sangat erat. Semua amalan kamu, niatan kamu, usaha kamu, kehendak kamu, itu semuanya dengan takdir dari Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kamu amalkan. Itu semua dengan takdir dari Allah Ta'ala. Enggak lepas dari takdirnya Allah Ta'ala. Dan kita diperintahkan di khanatina azakumullah untuk memperbanyak amal. Jika kita tidak tahu bagaimana takdirnya kita masing-masing. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, ada yang bertanya, disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka sungguh kami akan berikan hidayah kepada dia jalan-jalan kami. Allah memakai isim jamak pada kata-kata subulana, jalan-jalan kami. Apakah berarti bahwa jalan Allah itu banyak? Sementara di ayat yang lain, Al-An'am ayat yang 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah memakai lafaz isim mufrad pada kata-kata sabili. Di dalam Al-An'am ini, sabil disebutkan dengan bentuk satu. Dan larangan untuk mengikuti subul yang banyak itu. Bagaimana cara mengkompromikannya? Komprominya sangat gampang. Caranya, khonatina azakumullah. Perkara yang jelas dan pasti, yang namanya sabilullahi wahid. Jalan Allah tabaraka wa ta'ala, siratul mustaqim itu cuma satu. Nasnya Al-An'am 153 tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikuti dia. Wa la tattabi'u subul. Kamu jangan ikuti jalan yang banyak-banyak itu. Fatafarraqu bikum an sabili, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pasti. Adapun kalimat subul yang banyak itu di dua ayat ini memiliki makna yang berbeda. Pada Al-An'am 153, wala tattabi'u subula, kalian jangan mengikuti, larangan mengikuti subul, jalan yang banyak-banyak itu. Yang dimaksudkan dengan subul di sini ialah al-bid'u wasyubuhat, jalan-jalan kebid'ahan dan penyimpangan. Jadi fahami? Jalan Allah cuma satu, yang benar cuma satu. Ikuti yang ini. Kalian jangan mengikuti jalan yang kecil-kecil, yang banyak-banyak, yang menyimpang-menyimpang itu. Kita bisa mengatakan demikian dengan hadisnya Rasul SAW. Dari Imam Ahmad, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, menceritakan bahwasanya Rasul SAW pernah menggariskan pada kami satu garis yang lurus. Beliau mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau bikin garis yang panjang, yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan tadi. Sebelah kanan banyak kecil-kecil, kiri juga begitu kecil-kecil yang banyak. Beliau mengatakan wahadihi subul, yang kecil-kecil kanan dan kiri itulah yang namanya subul, jalan kecil yang banyak. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Masing-masing jalan yang kecil itu ada setannya yang menyuruh orang kepada jalan tersebut. Setan dari kalangan manusia, yakni kata para ulama ahlul bid'ah. Kemudian belum bacakan ayat ini. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Menunjukkan di sini jalan Allah yang lurus cuma satu. Sementara subul dalam ayat ini itu jalan-jalan penyimpangan yang banyak. Hak itu cuma satu. Yang batil banyak dan beragam. Dikuatkan dengan hadis nama salah iftiraqul ummah, perpecahan umat. Umat ini perpecah menjadi berapa? 73 golongan. Satu yang selamat, itu yang hak. Yang 72 batil. Subul ini itu maknanya. Sementara yang bukan dalam ayat yang pertama, subulana di Al-Ankabut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang dimau dengan yang dimaukan dengan subul di sini itu sama seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah. Sebentar. Yang disebutkan yang subul salam itu. Al-Maidah ya, antum cek. Disebutkan juga disitu dengan kata-kata subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Itu sama dengan ini, subulana. Maksudnya bukan menunjukkan jalan yang banyak, tapi yang dimaukan ialah turukul khair, kata para ulama. Jalan-jalan kebaikan. Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Jadi jalan Allah yang lurus cuma satu, al-haq cuma satu. Tapi padanya terdapat sekian banyak pintu-pintu kebaikan. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada amar ma'ruf nahi munkar, ada infak, ada sedekah, baca Al-Quran, dakwah ilallah, zikir, ila akhirnya. Amal-amal yang baik, yang banyak itulah dikatakan sebagai subulus salam. Jalan-jalan kebaikan atau subulana yang disebutkan dalam ayat ini. Barakallahu fi. Jadi paham ya? Itu bisa lihat dalam tafsir masing-masing ayatnya. Akan nampak jelas di sana. Bagaimana cara mengkompromikan dua ayat tadi? Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa berhujjah dengan ayat ini untuk menyatakan jalan al-haq itu banyak. Kami gitu ya. Apa katanya sebagian orang? Ayo, banyak jalan menuju ke Roma. Ada yang lewat. Ayat 16, bagaimana bunyinya? Nah, itu. Nah, tidak bisa ya, kawan. Atau mau mengatakan banyak jalan menuju ke dalam surga begitu. Tidak cuma satu jalannya. Ya banyak sih. Yang satu cuma neraka, jahanam, neraka sair, ini neraka ini, neraka itu nyemplok neraka kabeh, satu yang langsung dalam surganya Allah Tabaraka wa Taala. Nabi saya, ya ikhwan. Al-haq cuma satu. Barakallah. Ustazan ya. Yang lainnya insyaallah di waktu yang berikutnya. والله اعلم صواب تقف في الله سبحانه وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فضل البركه